Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hidupkan hati kita, pastikan menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan bahagia. Jangan nunggu di akhirat bahagianya. Semenjak hari ini kita akan bahagia yang hakiki apabila kita mampu menghidupkan hati kita sebagaimana sabda Nabi, qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau sekali-kali syukurnya, nanti sekali-kali bingungannya. Tapi kalau terus bersyukur kepada Allah, maka walaupun kita sedang menghadapi problem, kita sedang menghadapi hal yang pahit, maka hati kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada gilirannya, ya, seandainya musibah itu dibukakan oleh Allah hakikatnya bagi orang yang beriman, maka kita akan berterima kasih dengan musibah itu. Dengan musibah itu menghantarkan kita semakin mengenal kepada Allah dan mengenal hakikat kehidupan. Mengenal kepada Allah, lalu Allah datangkan ke dalam hati kita ma yaridu alal qalbi min kashfi asraridati wa anwariha. Allah datangkan ke dalam hati dari keterbukaan rahasia-rahasia Allah, termasuk apa yang menimpa pada diri kita. Walaupun musibah lahiriahnya, kalau Allah bukakan mata hati kita, sebagian rahasia Allah diberikan ke dalam hati kita, maka dengan musibah itu kita akan berterima kasih kepada Allah. Kalau tahu hakikat di balik musibah, kita ingin berharap musibah itu datang lagi kepada kita. Sudah merasakan belum ini? Sudah merasakan belum ini? Ini kematangan secara spiritual. Ya, bukan ilmu yang murah-murah ini. Pingin yang murah atau yang mahal-mahal? Kebelinya apa enggak nih? Mudah-mudahan dimampuhkan kita untuk mendapatkannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini halal bihalal ya? Sudah kedaluarsa apa belum nih? Enggak ada kedaluarsanya. Kalau makanan lebaran itu kakarennya ini. Enak gak kakarennya? Kakaren lebaran kalau orang Sunda. Kalau di Betawi apa namanya? Sisa makanan dari hari lebaran masih ada. Namanya apa kalau orang Betawi? Gak ada orang Betawinya di sini. Apa namanya? Apa? Res-resan. Ada res-resan. res-resan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama yang akan disampaikan lewat kegiatan halal bihalal ini, di mana kita punya tugas yang sangat mulia dilahirkan ke bumi ini. Kalau menurut pendekatan ilmu tentang genetika, ya kita ini telah berjuang dari jutaan calon manusia dan kita terpilih, alhamdulillah. Dibandingkan lagi dengan makhluk-makhluk yang lain, kita terpilih jadi manusia, jadi insan. Di mana rohani kita semenjak diciptakan tidak akan pernah punah. Semua rohani manusia bersifat abadi, diabadikan oleh Allah. Kalau kita sedang merasakan kebahagiaan, pingin sementara atau selamanya? Pingin selamanya. Jadi ada dalam diri kita, elemen dalam diri kita, namanya ruhani, sifatnya diabadikan oleh Allah. Itulah yang harus kita perhatikan. Kalau kaitan dengan masalah memperhatikan fisik kita, kesehatannya, enggak diturunkan Quran, enggak diturunkan wahyu, enggak didatangkan para nabi dan para ulama pun, jadi bisa ilmu kesehatan bisa maju, apalagi ditunjang dengan teknologi. Enggak usah diturunkan agama, sebab manusia sudah diberikan akal sehat. Kalau hanya untuk mengurus fisik semata. Ada hal yang lebih substantif, yang lebih esensial dalam diri kita, itulah ruhani. Jasmani itu penunjang buat ruhani kita. Makanya harus sehat secara fisik. Makanan, minuman, gizi seimbang. Rokok. Rokok bagus apa baik? Bagus apa baik? Baik apa buruk? Ya, ada yang bawa rokok gak sekarang? Coba lihat bungkusnya tuh. Pas dibaca apa itu? Rokok membunuhmu. Ada gak di situ? Nilai gizi sekian. Nutrisinya sekian. Kandungan. Apalagi itu biasa. Maka agama melarangnya. Sangat memadaratkan, haram jatuhnya. Madaratnya masih kecil, makruh namanya. Dua-duanya manhiun, dilarang. Haram dan makruh itu dilihat bobotnya. Kalau dampaknya lebih besar, haram. Ada dampaknya masih kecil, makruh. Dua-duanya manhiun, dilarang. Sebetulnya itu gak usah pakai dalil kalau itu. Rokoknya sendiri sudah pakai dalil. Rokoknya sudah mengeluarkan dalil. Dalil itu apa? Petunjuk. Rokok membunuhmu. Petunjuknya kemana itu? Jadi gak usah pakai dalil ayat Quran dan hadis lagi. Baca aja sendiri. Di situ sudah ada dalilnya. Artinya merusak, memberikan manfaat atau madarat, ya tinggalkan oleh kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Makanya coba lihat, kalau hanya penataan fisik, wah di negara-negara yang ekonominya maju kayak Hong Kong yang dekat Singapura misalnya, bersih enggak? Rapih enggak? Pada sehat-sehat enggak? Kalau hanya urusan itu, agama diturunkan, ada yang lebih penting dari itu. Penting, tapi ada yang lebih penting. Makanya agama diturunkan. Apa? Bagaimana memelihara batin kita. Bagaimana supaya rohani kita tetap fitrah. Bagaimana rohani kita tetap dalam kondisi sebagaimana awal penciptaannya. Di mana rohani kita musyahadah. Musyahadah itu menyaksi kepada Allah. Menyaksi kepada sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah itu rohani kita. Kalau tidak diturunkan agama, diri kita tidak mendapatkan bimbingan agama, maka rohaninya tidak akan fitrah. Tidak akan mengenal kepada Allah, tidak akan menyaksi kepada sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah semestinya, seharusnya umat Islam sehat lahir batinnya, harus juga sehat lahirnya. Bersih batinnya, bersih lahirnya. Tuh, berharap mudah-mudahan lingkungan kita, makanya tuh kantor baru apa, ada kotoran dikit, bersih, harus bersih. Ya, buang kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan jorok, kotor, banyak toleransi, banyak toleransi. Banyak maklum, maklumlah. Gitu. Itu harus dirubah. Sebab dua-duanya penting, yang lebih penting dari batin kita, rohani kita. Maka cerminan rohani kita harus menjadi wujud di dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan dimajukan segala urusannya oleh Allah. Ekonominya, pendidikannya, kesejahteraannya. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Walaupun ekonomi seseorang ya banyak kekurangan, dalam fikih disebut miskin, bahkan lebih daripada itu namanya fakir. Ya. Fakir, kalau terbimbing dengan Islam, maka fakirnya itu tidak akan merugikan diri dan merugikan orang lain. Contoh di zaman Nabi namanya Ahlus Sufah. Ya gimana lagi? Ya kemampuan ekonominya tidak punya, fisiknya sudah apa? Sudah lemah, maka dia mengambil kesempatan di balik fakir, ada kesempatan, ada peluang. Apa? Menghidupkan masjid 24 jam, 5 waktu. Namanya Ahlu Sufah. Ada Abu Zar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, ada Abu Hurairah. Lebih banyak menimba ilmu, kenapa? Karena kesempatannya lebih banyak. Di saat yang lain sedang berbisnis, dia di hadapan Nabi. Dia berada di halaqah Nabi. Jadi fakir sekalipun dalam pendekatan ekonomi, kalau beriman, kalau terbimbing, jadi peluang bahkan. Abu Hurairah banyak gak? Pak, banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kaya, manfaatkan dengan kekayaannya, karena hakikatnya bukan usaha kita. Allah menitipkan kepada kita. Banyak yang pengetahuannya lebih dari kita tentang ekonominya. Kembali kepada hakikat, Allah yang telah menetapkan rezeki kita. Maka Nabi didukung oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ada Abdurrahman bin Auf. Tampil ketika Allah berikan peluang dengan rezekinya, maka mengambil posisi di situ. Jadi semua punya posisi penting. Yang fakir aja punya posisi penting di hadapan Allah dan Rasulnya. Sebab kita gak bisa memaksa orang. Ada kemampuan-kemampuan yang terbatas. Ya istilahnya itu, jangan ngajarin apa? Jangan ngajarin naik pohon bagi ikan. Biar ikan tuh pandainya di mana? Berenang saja. Biar si monyet aja yang pintar apa mah. Coba kalau sekarang monyet suruh berenang gimana? Ya, ikan tuh suruh apa? Manjat pohon. Nah, kita juga manusia di sini menggali potensi, menyadari diri kita. Alhamdulillah ya, di sini disatukan oleh Allah. Ada pengusaha nasional, ada, alhamdulillah. Ada pengusaha kelas RW, ada. Ada yang dikayakan, alhamdulillah. Yang dimiskinkan, alhamdulillah, alhamdulillah aja terus. Ya, seperti tim sepak bola. Ada yang pandainya menangkap bola, jadi apa namanya? Kiper. Ada yang bagus tendangannya akurat, jadi namanya apa? Enggak tahu, striker. Striker. Ada bagian ngebagi-bagi. Gelandang. Dilihat oleh si pelatih, wah, ini ya. Jangan badannya kecil ya, sama bola takut, disimpan bagian apa? Bagian penjaga gawang. Aduh, bobol terus. Nah, jadi para nabi, para ulama ibarat apanya? Pelatihnya. Ibarat pelatihnya. Tahu karakteristik, kemampuan dan potensi ya, anak buahnya. Maka ditempatkan dengan tempat yang proporsional, yang pas. Nah, itulah pentingnya punya pemimpin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan ruhani kita bahwa rohani itu dalam kondisi fitrah, rohani kita dalam kondisi musyahadah, menyaksi kepada sifat-sifat Allah, maka rohani kita harus senantiasa berjalan di atas tarekat, di atas jalan. Tarekat itu artinya jalan atau metode. Jadi orang bertanya, kenapa harus bertarekat? Ya, tarekat itu adalah as-sirah al-muhtasah, perjalanan yang khusus. Bisalikina ilallah, bagi orang-orang yang melangkah dan Allah menjadikan tujuannya. Dunia dan segala yang ada dalamnya bukan tujuan, alat dan media. Tujuannya adalah Allah. Bertarekat artinya perjalanan yang spesial. Sehingga dibutuhkan, karena rohani kita bergerak mendekat kepada Allah, melangkah dalam tarekat, Allah yang jadikan tujuannya, maka dalam tarekat itu selalu melakukan dua proses. Yang pertama, selalu membersihkan rohani. Maka diulang-ulang, membersihkan rohani. Kalau rohani kotor, tidak akan mampu menyaksi kepada Allah. Jadi pastikan selalu membersihkan rohani atau hati kita. Istilah tasawufnya disebut takholi atau tahliyah. Apa namanya? Takholi atau tahliyah. Biar kegambar tarekat itu. Tarekat itu perjalanan yang spesial, di mana Allah dijadikan sebagai tujuannya. Rohani kita bergerak menuju kepada Allah, di mana seluruh kehidupan dunia yang Allah titipkan dijadikan alat dan sarana untuk mewujudkan itu semua. Jadi goalnya, al-hadfunya Allah. Yang menjadi tujuan kita adalah Allah, ridho Allah. Maka rohani kita dalam tarekat ditempa dengan dua hal. Pertama tadi, pembersihan apa? Hati atau rohani. Banyak istilah disebutkan, ada tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, atau takholi, tahliyah. Arti takholi, tahliyah itu mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, dari penyakit-penyakit hati. Ya, bukan hanya penyakit fisik aja yang kita kenal. Ya, kalau kita pulang dari dokter memponis, Ya. Kira-kira penyakit apa yang sering menakutkan? Kanker. Ibu-ibu kenal kanker? Bukan kantong kering. Kankernya stadium 4. Langsung stadium 4. Satu duanya kelewat, gak terdeteksi. Merasa gagah aja. Merasa hebat aja. Merasa masih muda saja. Langsung stadium 4. Kira-kira bisa tidur gak? Mau apa kira-kira? Bu, mau kemana? Mau gimana ini? La haula wala. Dalam pandangan ahli ma'rifat, itu mah gak berbahaya dah. Biasa-biasa aja penyakit fisik mah. Ada yang berbahaya, itulah penyakit hati. Membuat ibadah kita tidak tertuju kepada Allah. Membuat batin kita tidak nyaman bersama Allah. Membuat amal-amal kita menjadi hancur gara-gara penyakit-penyakit hati itu. Bahaya gak? Penyakit kanker gak bakalan merusak amal soleh kita di masa lalu. Tapi kalau penyakit-penyakit hati membuat amal soleh kita berantakan, ketika beribadah tidak akan tertuju hati kita kepada Allah, di balik ibadah tidak akan keluar keikhlasan dalam hati kita. Penyakit ujub, bangga diri, takabur, sombong. Takabur yang paling tinggi menolak kebenaran. Ah, belajar agama mah langsung aja dari buku lah. Padahal para nabi dan para ulama yang menjadi pewarisnya ditugaskan oleh siapa hakikatnya? Oleh Allah. Adilnya Allah, bijaksananya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena Allah yang mendesain diri kita, diturunkan petunjuk, gak cukup kitab, gak cukup Taurat, gak cukup Injil, gak cukup Alkitab saja. Satu paket dengan orang yang menjelaskannya. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Setelah itu ada para ulama. Jadi kalau orang belajar agama menolak, tidak mencari ulama, itu takabur namanya. Merasa bisa sendiri baca Quran, menafsirkan dan memahami dan mengamalkannya. Padahal nabi sudah menyatakan. Setelah aku tidak ada nabi, tapi setelahku ada khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku, pewarisku. Nah, kalau diabaikan, tidak dicari, tidak diikuti, termasuk takabur. Penyakit takabur. Maka Bapak Ibu sekalian, ada seorang murid yang dimimpikan oleh Allah, di mana yang dimimpikan itu seorang ustadz, bisa jadi terkenal kata manusia, tapi ditolak oleh langit. Ya, semenjak wafatnya ditolak oleh langit, maksudnya ditolak amalnya oleh Allah. Kenapa? Bukannya mencari ulama, bukannya mencari wali mursyid, malah ngaku jadi mursyid. Bapak Ibu sekalian, ini bukan masalah kecil, ini urusan besar. Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi dalam kitab Buyudotil Mawahibil Maqiyah, Maqiyah disebutkan, wa min a'zumil umur, di antara sebagian urusan agama yang paling besar, yang paling agung, urusannya dalam agama adalah ittikhadul mursyid. Umat harus mencari mursyid sebagai pewaris para nabi. Jadi para nabi, para rasul dan ulama yang hak atau para wali mursyid itu tidak ngaku sendiri. Tidak ditunjuk, dipilih oleh umat. Tetapi ditunjuk dari atas. Para nabi, para rasul lewat wahyu Jibril alaihissalam. Para ulama yang hak, para wali mursyid lewat ilham, bimbingan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan terpenting dalam agama. Tapi hari ini banyak orang yang berpandangan belajar agama langsung saja sendiri. Tidak membutuhkan bimbingan ulama. Nah, ini bagian dari takabur, menolak kebenaran, menolak figur ulama setelah para nabi. Gak kerasa penyakit hati oleh para ulama disebutkan dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, so'bun ilajuh. Penyakit hati itu orang yang terjangkit tidak merasa dia berpenyakit. Walaupun diberitahu so'bun ilajuh, sulit untuk mengobatinya. Enggak bisa ngobati sendiri. Harus diobati oleh ahlinya. Siapa? Surah Al-Jumu'at ayat kedua menyebutkan wa yuzakkihim. Kenapa Rasul diutus? Kenapa Nabi diutus? Dilanjutkan oleh para ulama wa yuzakkihim. Sebab tugas mereka adalah membersihkan jiwa umat. Jadi harus dibantu membersihkan jiwanya, dibantu membersihkan hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ini Bapak Ibu sekalian yang sudah jadi murid dilatih terus ini. Bagaimana membersihkan ujub, membersihkan takabur, membersihkan riya, membersihkan hubud dunya, membersihkan hubul jah, membersihkan huburi asah. Huburi asah itu cinta kepada posisi, kekuasaan, kepemimpinan. Hubul jah cinta kepada penghormatan dan penghargaan manusia. Maka banyak dilakukan termasuk pengajian di hari ini. Ada kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang dakwah. Semua dilibatkan sesuai dengan kapasitasnya. Pembangunan perguruan tinggi kita ke depannya berharap jadi universitas, dilibatkan semua. Sampai yang tenaga saja, ya, Bapak Bijaki, jangan pakai apa tuh ngecornya. Itu yang pakai itu tuh. Redimix, kalau di Tasik itu namanya, Redimix. Jangan, kenapa? Kasih peluang dengan pikiran. Gak bisa, bukan arsitek, bukan teknik sipil. Dengan harta, bukan pengusaha. Bahkan dirinya juga apa? Harus dibantu. Masa bawa apa? Ember cor. Maka dikasih peluang. Ini dalam rangka ulama mursyid membina umat supaya semua mendapatkan pembinaan, semua ningkat termasuk pembersihan jiwa atau hati dari penyakit-penyakit hati. Duduk di sini enggak ada kaya, enggak ada miskin, sama. Makanya tadi sama enggak? Makanya sama enggak tadi? Habis isyrok enak enggak? Enak gak? Gak ada pengusaha, gak ada ustadz. Sama makannya, menunya sama, lihat aja. Duduknya sama. Melatih ketawaduan supaya hilang penyakit takabur. Takabur dengan ilmu, merasa jadi ustadz. Takabur dengan harta, merasa jadi pengusaha. Duduk sama-sama, makan sama-sama. Ini semua pelatihan, tarbiyah namanya. Pendidikan, edukasi. Dengan proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, atau takhliyah, mengosongkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. Diundang di tengah kesibukan, nguji sejauh mana kesadaran batinnya terhadap panggilan agama, panggilan Allah dan Rasulnya yang dilisankan oleh pewarisnya. Jadi kalau umat terbimbing oleh ulama, tahta tarbiyatil ulama, siapapun juga yang ada keinginan untuk suluk dalam tarekat, melangkah dalam tarekat menuju kepada Allah, maka akan dibangkitkan potensinya. Seperti para sahabat, ya sudu ba'duhu ba'dhon, yasudu ba'duhum ba'dhon, satu sama lain saling menguatkan, kal jasadil wahid, seperti anggota tubuh yang satu. Yang kaya, yang miskin, yang darahku, darah apa tuh kalau bangsawan tuh namanya, Pak? Bener darahnya biru itu. Darah biru seperti Abu Sufyan, darah hitam ya, yang tadinya hamba sahaya seperti tukang azan siapa? Bilal, duduk sama-sama. Dilatih kebangsawannya. Ya bangsawan, tapi jangan jadi takabur. Ya darah biru, tapi jangan takabur. Dihormati. Kenapa? Karena ada yang memimpinnya, ada yang membimbingnya. Yang membimbingnya, yang memimpinnya bukan keinginan sendiri. Biidnillah, dalam beberapa surat dan ayat, biidnillah, karena ditugaskan oleh Allah. Jadi para nabi, para rasul ditugaskan oleh Allah. Termasuk jadi ulama, wali mursyid, ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Lewat silsilah mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam tarekat, pertama proses yang harus istiqomah dilakukan, apa namanya? Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, atau istilah lain, takholi atau takhliyah. Kalau takhliyah atau takholi artinya mengosongkan hati kita, rohani kita dari seluruh penyakit-penyakit hati. Senang gak gaul sama orang sombong? Sombong yang kedua, tadi sombong yang pertama, nolak kebenaran. Nolak para ulama. Padahal disebutkan dalam Al-Quran, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Bakal datang kepada umatku, ngaku umat Islam, ngaku umat Nabi di akhir zaman, tapi yafiruna minal ulama. Lari dari ulama, jauh dari ulama, tidak butuh dengan ulama. Kalaupun belajar agama dan mengamalkannya, ah bisa sendiri, otodidak. Belajar bahasa Inggris mah silahkan aja dah. Salah juga paling diketawain orang. Betul gak? Silahkan. Dari YouTube, dari medsos, dari buku langsung, ilmu-ilmu pengetahuan. Tapi kalau agama, inna dina lillah, agama itu milik Allah. Allah hadirkan dengan kasih sayangnya, gak cukup dengan Alkitab, dengan Quran yang terjaga sampai akhir zaman. Ada pewaris nabi, ada pewaris para nabi yang diberikan kemampuan menafsirkan Quran, menjelaskan Quran. Quran itu menjadi kehidupan, menjadi program yang nyata. Quran hadir dalam program pendidikan. Quran hadir dalam kegiatan ekonomi umat. Quran hadir dalam kegiatan sosial. Bukan sosial, tapi sosial. Quran hadir dalam kegiatan bagaimana para wanita muslimah beraktivitas. Menjadi program yang nyata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Dalam kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang mursyid di masa lalu ingin menguji tingkat keyakinan muridnya. Perlu diuji enggak? Jadi uji, masa guru enggak nguji-nguji? Ada enggak guru enggak nguji? Atau enggak terukur materi yang disampaikannya? Dipanggil lah, sini. Di depannya ada tanur. Tanur itu tungku besar. Ya, tanur itu apa? Tungku besar. Zaman dulu. Kamu masuk. Udhul pitanur. Masuklah ke dalam tungku besar itu. Bapak, ibu, mau gak diuji begitu? Ini zaman dulu, ini potretnya ini. Bentuk tesnya itu zaman dulu. Udhul at-tanur. Murid, masuk ke dalam tungku api itu. Maka apabila si murid tingkat keyakinannya sudah mencapai di situ, ketika masuk ke dalam kepulan api dalam tanur itu, dalam tungku itu, tidak disentuh oleh api. Tapi kalau ragu-ragu, nah kalau ragu-ragu, maka akan terbakar. Maka Bapak Ibu sekalian, cari mursyidnya harus mursyid beneran. Kan suka ada kalau di TV itu ya, atraksi apa tuh biasanya? Akrobat atau apa, di bawahnya ada apa tuh tulisannya? Jangan ditiru kecuali dengan ahlinya. Tuh kan, jangankan urusan agama, hal seperti itu aja jangan ditiru kecuali dengan ahlinya. Makanya kalau mursyidnya enggak benar, bukan juga mursyid. Kalau mursyid yang benar, memenuhi kualifikasinya, persyaratannya minimal yang 4, sebagaimana dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah fi Bayani Adilatis Sufiyah, benar mursyidnya bukan ucapan dirinya, tapi gerakan batinnya menyuruh seperti itu. Gerakan batinnya melihat kondisi muridnya. Bukan debus, kalau debus mah dipelajari. Ya, kalau debus mah dipelajari, ada amalannya, ada media caranya. Ini mah gerakan Allah, gerakan ke dalam hati mursyid, melihat tungku, disuruh masuk muridnya ke sana. Jadi bukan sengaja diolah, bukan sengaja dilatih seperti ilmu-ilmu debus. Ini hanya contoh saja, ketika Allah gerakan hati seorang mursyid yang benar, kalaupun harus muridnya masuk ke dalam apa? Tanur, tungku, maka kalau yakin kepada gurunya, diselamatkan oleh Allah. Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, masih dalam kitab Tanwirul Qulub, sebelum berguru, dievaluasi terlebih dahulu, apakah gurunya itu mursyid atau bukan, memenuhi kualifikasi atau tidak. Jangan sampai asal-asalan, nanti malah jadi apa? Jadi madarat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah gerakan batin kepada mursyidnya. Seperti yang sering Opa sampaikan, kisah Imam Al-Ghazali, di mana beliau berguru kepada mursyid, dan dia sudah jadi ulama besar, ulama, tapi baru menguasai ilmu-ilmu yang zohir. Ya, ketika gurunya menguji kepada sekelas Imam Al-Ghazali, enggak diuji hafalan Qur'annya, enggak diuji hafalan pengetahuan hadisnya, itu mah sudah dikuasai. Tapi ada yang menjadi kekurangan titik poin dari Imam Al-Ghazali, hatinya masih kotor. Maka seorang mursyid digerakkan hatinya oleh Allah, ambil tuh kotoran. Disuruh ngambil kotoran. Padahal yang disuruh siapa? Ulama besar. Tapi ulama ketika itu Imam Ghazali baru menguasai ilmu yang zahir. Maka disitulah Imam Ghazali dengan belajar tunduk kepada calon mursyidnya, dibukakan hatinya oleh Allah. Dalam kitab apa? Kitab Bidayatul Hidayah. Syarah Bidayatul Hidayah. Kisah itu. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi bukan sembarangan. Kalau mursyid yang benar, yang hak, sekalipun perintahnya itu seperti apa ya? Tadi suruh masuk apa? Tanur, tungku. Yang kedua suruh ngambil kotoran, ulama besar lagi. Seperti sepele atau seperti ekstrim membahayakan. Kalau mursyid yang hak itu semua gerakan hati dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk menguji hati, batin atau jiwa murid-muridnya biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ini Bapak Ibu sekalian, yang dibahas tuh kayak itu-itu ya, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ya, kalau diucapin bisa jadi bosan. Tapi kalau dievaluasi, ya, batin kita sudah bersih apa belum? Makanya dari pembahasan teori dan tatbiqiyahnya dan penerapannya, prakteknya terus dilakukan oleh seorang ulama, seorang mursyid. Kenapa? Bisa jadi sudah bersih dari penyakit A, tumbuh lagi karena ada medianya. Maka pembersihan jiwa ini sampai akhir hayat kita. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau diperlihatkan oleh Allah mata batin seorang mursyid, maka dimampuhkan mendeteksi kondisi jiwa, kondisi batin murid-muridnya, sehingga seorang mursyid memiliki kualifikasi diantaranya ayyakuna khabiran bitoro iki tazkiyati nafs wa asalibiha. Salah satu kualifikasi persyaratan mursyid, menguasai cara-cara, metode-metode untuk membersihkan jiwa dan membangun sarana-prasarana media untuk membersihkan jiwa. Dengan cara yang ini belum mampu juga, belum pakai cara yang lain tidak bisa juga. Nah, maka seorang mursyid diberikan kemampuan oleh Allah menguasai toroik itu artinya metode-metode tazkiyatu nafs, pembersihan jiwa. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah tasfiyatul qalbi, bagaimana hatinya supaya bening, atau disebut istilah lain adalah tahliyah, hak tahliyah, bagaimana hatinya, rohaninya supaya indah. Suka yang indah-indah enggak? Ya. Enggak cukup konstruksinya saja, teknik sipil. Ada yang bagian apanya? Mendesain, ada yang bagian apa namanya? Interior, eksterior, bagian keindahannya, sisi keindahannya. Maka yang kedua, selain pembersihan jiwa, juga yang kedua harus melakukan proses untuk memperindah jiwa. Dengan apa? Ya. Dengan menanamkan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Kesabaran, tawakal, ridho terhadap ketetapan Allah, syukur, dibangkitkan zuhud dari dunia, tidak tertipu dengan dunia, mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, itu harus subur di dalam batin kita, supaya batin kita, hati kita indah adanya. Ya, Nabi Yusuf diuji dengan yang pahit-pahit, Bapak Ibu sekalian. Dalam surah Yusuf lengkap gambaran Nabi Yusuf mulai dari masa kanak-kanak, dizolimi oleh kakak-kakaknya, dimasukkan kemana? Ke sumur, padahal masih usia kanak-kanak. Dibawa ke Mesir, dijual belikan, kemudian diurus ya oleh penguasa Mesir, dipitnah oleh istrinya, lalu dimasukkan ke penjara. Quran menyebutnya pasobrun jamil, sabarnya tuh indah. Kenapa takdir saya begini? Ada yang menyalahkan takdir, ada yang menyalahkan ibunya, ada yang menyalahkan bapaknya, ada yang menyalahkan saudaranya, ada yang menyalahkan dirinya sendiri. Nabi Yusuf diuji dengan yang pahit-pahit. Allah menilainya, pasobrun jamil, sabarnya tuh indah. Dibuktikan sabar yang indah itu, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau akhirnya lulus ujian-ujian yang pahit itu, diangkat jadi penguasa Mesir. Datang musim kemarau, kakak-kakak yang telah berbuat zolim, padahal di masa kanak-kanak butuh siapa? Bapak, ibu-ibu, masa kanak-kanak butuh siapa? kasih sayang ibunya, bapaknya. Nabi Yusuf malah dikhianati, dibunuh oleh siapa? Kakak-kakaknya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah jadi penguasa, datang kakak-kakaknya itu atas perintah ayahnya menghadap kepada raja, padahal anaknya Yusuf. Untuk apa? Untuk mendapatkan sembako. Pas datang Nabi Yusuf tahu kakaknya. Ya, kalau Nabi Yusuf ketika itu enggak sabar, enggak karena Allah, enaknya apa kira-kira Nabi Yusuf itu? Bu, enaknya gimana? Orang yang sudah membenci kita, memfitnah kita, menjauhkan kita dari orang tua, dari anak, dari saudara. Terus kita jadi penguasa, memegang segala-galanya, datang yang mengkhianati itu, datang berlutut di hadapan kita, minta-minta. Kira-kira enaknya apa? Bukan Nabi Yusuf lah kitanya. Kira-kira enaknya apa tuh? Ngeluarin apa tuh namanya tuh? Unek-uneknya. Yang memisahkan dari ayahnya yang dicintainya. Memisahkan dengan saudaranya Bunyamin. Enaknya apa? Wah, kayaknya. Kalau kayak zaman anak sekarang di Facebook tuh habis aja. Bacanya juga sampai pegel kayaknya. Nabi Yusuf alaihissalam menerima dengan baik. Sebab kezolimannya sudah diampuni dari dulu. Itulah yang disebut pasobrun jamil. Allah menilai sabarnya itu sabar yang indah. Bapak ibu sekalian, ya akhirnya ayahnya saking nangis terus. Gak tahu ayahnya, seorang nabi gak dikasih tahu oleh Allah. Ternyata anaknya sudah jadi nabi dan raja, penguasa Mesir. Nabi Yakub masih nangis saja. Di mana anakku Yusuf? Jadi jangan mentang-mentang nabi tahu segala. Diuji. Belum dibuka rahasianya. Terus saking banyak ngedoa, tangisannya itu bukan tangisan murah, tapi mendoa kepada Allah supaya diselamatkan anaknya. Karena isyaratnya adalah sudah disebutkan akan menjadi nabi. Akhirnya Nabi Yusuf memerintahkan setelah terbuka bahwa dirinya adalah Yusuf, kaget tuh kakak-kakak yang pernah menzoliminya itu. Kemudian dikasih sembako yang banyak, lalu Nabi Yusuf memberikan baju yang gamis yang pernah dipakainya, bawa ini gamisku ini. Ya. Kemudian setelah sampai ke bapak, kepada ayah, maka gamis itu supaya di apa? Bukan dipukul, kan apa? Diusapkan si gamis itu ke mukanya. Maka atas izin Allah, mata yang sudah apa? Mata yang sudah buta langsung melihat kembali. Dan Yusuf ternyata ada menjadi nabi sekaligus menjadi penguasa Mesir. Nah, jadi itu sifat ridho, sabar, ridho, sabar. Ya, diuji sepahit apapun sabar, tumbuh ridho sehingga sabarnya indah. Kan kadang-kadang ibu-ibu suka bilang, aduh udah habis kesabaranku. Itu sabarnya indah enggak? Itu mah ya enggak sabaran namanya. Sudah habis kesabaranku, makanya biar banyak stoknya. Indah enggak jadinya? Ya, kata anak sekarang endingnya indah enggak? Ini mah pingin bahagia tapi enggak mau diuji oleh Allah. Maka dalam ilmu tasawuf, tahalli atau tahliyah, dandangi batin kita dengan sifat yang indah, sabar, syukur, ridho, ya, zuhud, mahabbah, cinta kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ini dilatih terus nih tazkiyahnya, pembersihannya, dan memperindah batinnya terus, ya, dilatih terus. Sabar diundang, sabar dipanggil, sabar ditugaskan. Coba kalau nggak punya guru gimana? Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Bimbingan di dalam Islam, metodologi dalam Islam itu satu paket, ada kitabnya, Alkitabnya, ada orang yang menjelaskannya, bahkan mencontohkannya dalam kehidupan. Dulu para sahabat melihat sabarnya Nabi, ya, melihat sabarnya Nabi itu membuat sabar sahabat. Dengan melihat sabar Nabi, membuat sahabat pun ikut apa? Memupuk kesabarannya. Lihat ridonya Nabi terhadap tugas yang berat, maka para sahabat pun kebagian. Lihat beratnya penderitaan Nabi, membuat sahabat pun siap menerima ujian-ujian yang pahit sekalipun. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau orang lagi asik lihat sinetron, ya, lihat sinetron, ceritanya apa, isi ceritanya itu penderitaan, maka membuat penontonnya gimana? Ikut nangis nggak? Ikut nangis. Kalau lihat film komedian, ikut apa? Ikut ketawa. Nah, kalau kita punya ulama, punya guru, seperti para sahabat punya guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya menangis, mencintai umatnya, maka umatnya terasa kecintaan Rasulullah SAW kepada diri mereka. Melihat nabi menangis sujud yang lama, ternyata sedang rindu dengan Allah, maka kerinduan kepada Allahnya terbagi kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini metode agama, mempelajari agama. Diajarkan zikir para sahabat, bagaimana istighfar, bagaimana tobat yang benar. Kalimah dibaca, di balik kalimah itu ada apa makna-maknanya. Maka membuat proses edukasi, proses tarbiyah pendidikan itu menjadi cepat adanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Tahliyah atau tahalli. Jadi hak artinya memperindah batin kita. Jadi dua proses ini dilakukan setiap saat. Baik pembersihan jiwa maupun memperindah jiwa kita. Dengan segala program. Dari yang harian, baca zikir, talqin yang diajarkan, wirid-wirid yang telah diijazahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sok diamalkan atau sok? Sok apa ini? Sok aja gitu. Akan kelihatan mana yang istiqomah, mana yang tidak. Itu bagian dari amalan harian, pagi dan petang, sebagaimana dulu Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Semakin istiqomah, semakin telaten dalam menjalankan tugas harian seperti wirid atau zikir, maka akan semakin proses pembersihan jiwa sekaligus pembersihan hatinya atau memperindah hatinya semakin cepat. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam tarekat itu tidak ada senior, tidak ada junior, enggak ada murid senior, enggak ada murid junior. Ada juga murid yang siddiq, murid yang benar dengan segala kelasnya. Kedua, nauzubillah, ada murid yang kadzib, yang dusta. Murid yang siddiq ini berkelas-kelas levelnya seperti para sahabat. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Secara umum disebut as-sabiqunal awwalun. Yang pertama yang berlomba, generasi yang awal. Di masa pahit, di masa suram, di mana Islam diejek-ejek, nabinya diusir dan dipitnah akan dibunuh, tetapi terbuka hatinya untuk mengikuti Nabi. Nah, itu yang mahal itu. Sahabat yang kelas yang mahal. Mengorbankan jiwanya, perasaannya harus berpisah dengan keluarganya karena beda keimanannya, karena terusir. Itu terjadi sampai tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah. Di Mekah 3 tahun, di Madinah 8 tahun. Hitung berapa? 13 tambah 8 berapa? 13 tambah 8 berapa? 21 tahun. Yang beriman, yang berjuang di masa itu, as-sabiqunal awwalun. Sudah Fathu Makkah, Mekahnya terbuka, musuh kebuyutannya masuk Islam berbondong-bondong. Bahkan di tahun ke-10 Hijriah disebut oleh tarikh dalam sejarah Amul Wufud. Apa Amul Wufud? Tahun di mana datang perwakilan-perwakilan yang masuk Islam dari kabilah-kabilah. Termasuk datang perwakilan belum masuk Islam tapi wilayahnya pingin di bawah Nabi. Yang tadinya di bawah kekuasaan Imperium Romawi, Bizantium ibu kotanya, pingin pindah di bawah Nabi. Jadi ada yang masuk Islam, ada yang juga menyerahkan wilayahnya, ingin di bawah kekuasaan Rasulullah karena keadilannya, karena rahmat dan kasih sayangnya. Disebut Amul Wufud. Am tahun, Wufud artinya delegasi-delegasi datang. Perwakilan-perwakilan kabilah datang. Banyak yang meluk Islam, mewakili kaumnya, ada juga yang baru menyerahkan wilayahnya, teritorialnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat Bizantium murka kepada umat Islam dan terjadi peperangan. Padahal mereka enggak dipaksa ya, menyerahkan wilayahnya kepada Nabi karena melihat keadilan Nabi dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu mah Bapak Ibu sekalian, jadi masuk Islam itu berwibawa. Makanya tidak akan menyusul ya keutamaan kepada as-sabiqunal awwalun di masa Nabi, dan Islam di masa itu terinjak-injak, terhinakan. Al-ujroh biqadril masyaqqah. Pahala tergantung dari jerih payahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, inilah dua proses dalam tarekat. Supaya rohani kita dipastikan fitrah orsinil. Terus musyahadah, menyaksi batin kepada sifat-sifat Allah. Supaya batin kita ma'rifat, mengenal kepada Allah. Karena dengan ma'rifat kepada Allah, kondisi batin yang paripurna dengan dua proses dalam tarekat, pembersihan hati dan memperindah hati, membuat kema'rifatan kita semakin besar. Kema'rifatan kita semakin meningkat di sisi Allah. Dan yang paling ma'rifat mengenal kepada Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang menyatakan ana a'rafukum billah, aku adalah orang yang paling ma'rifat mengenal kepada Allah. Coba Nabi ya, sebelum jadi Nabi di Gua Hiro, bukan nyari wirid yang supaya cepat jadi kaya, bukan. Sekarang ada, malah dibalik. Kenapa wiridan? Biar kaya, biar naik derajatnya. Bukan, enggak boleh. Niatnya bukan di situ, salah. Niat tu lillah karena panggilan Allah. Baca zikir, wirid, sholawat itu panggilan Allah. Setelah wirid, ngedoa kepada Allah. Bahkan diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau menjalankan sesuatu ibadah karena pingin kaya, karena seseorang, karena tuntutan hawa nafsu, itu mah bukan ibadah di sisi Allah. Walaupun yang dibaca kalimah-kalimah Allah. Kenapa? niatnya, kostu dan tujuannya bukan semata-mata karena Allah. Ini baca sholawat kita nih, wirid kita. Baca karena Allah. Allah yang memerintahkannya, Nabi yang mencontohkannya. Kemudian dibalik itu, berdoa kepada Allah. Segala urusan, pinta kepada Allah. Doanya pun jadi ibadah. Jadi jangan dibalik. Tujuan kita, harapan kita jadi tujuan kita. Tujuan kita simpan dan buktikan dalam doa-doa kita. Hati kostu tujuan karena Allah. Nah itu yang benar. Jangan sampai bikin majlis dzikir, bikin sholawatan, riyadhah namanya. Tetapi dalam hatinya supaya kaya. Dalam hatinya supaya terkenal. Kalau ustadz supaya banyak yang ngondang. Sudah banyak yang ngondang, biar banyak yang isi amplop. Sudah banyak yang isi amplop, biar tebel isinya. Ceritanya riyadhah. Cuma di situ cita-citanya pendek amat. Jadi teorinya apa? Lillah, karena Allah yang memerintahkan zikir, sholawat dan ibadah siapa? Allah. Jadi karena engkau ya Allah, karena engkau ya Allah. Nah di balik ibadah doa ke sana kepada Allah. Ya Allah usaha kami ya Allah jaga ya Allah. Berikan rezeki yang barokah ya Allah, yang berlimpah ya Allah. Ibadahnya, doanya pun jadi ibadah. Nah itulah yang ikhlas karena terbimbing seluruh rangkaian ibadahnya. Sampai banyak mobil. Kenapa? Kalau wirid di sana cepat maju usaha. Kalau pejabat cepat naik karirnya. Cuma di situ nawaitunya niatnya tertipu. Kenapa? Hatinya tidak ada yang membimbing, ibadahnya tidak ada yang membimbing. Padahal yang dikejar dalam zikir itu apa? Bukan kekayaan, yang dikejar itu Allah. Ingin putuh hati, menyaksi hati kita kepada sifat-sifat Allah yang sempurna. Hati kita ingin wusul tersambung dengan Allah. Itu yang menjadi kejarannya para nabi dan para wali Allah di balik majlis zikir, di balik bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ngedoanya juga diperintahkan oleh Allah. Kul, doalah, berdoalah. Nabi sampai berdoanya saja diperintahkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu suka kalau di majlis zikir, guru yang diperintahkan berdoa, murid mengaminkan, itulah kualitas doa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat, apalagi di Madinah waktu itu, setelah biasa kegiatan tahajud ya, kemudian baca Quran menjelang adzan subuh, dibawakan satu ayat di mana dulu para sahabat kalau mengeluarkan harta di jalan Allah itu pingin dilihat oleh Nabi, pingin didengar oleh Nabi. Ikhlas enggak? Bingung nih dia. Para sahabat ketika bersedekah, mengeluarkan harta ingin dilihat dan didengar oleh Nabi. Ikhlas enggak? Kok kayak ragu-ragu bilangnya ini. Tadi kan ikhlas karena Allah semata. Ini para sahabat bersedekahnya ingin dilihat oleh Nabi, ingin didengar oleh Nabi. Ikhlas enggak? Ada yang gini, ada yang gini. Yang gini berarti apa? Ya, ikhlas. Yang gini berarti menilainya tidak ikhlas. Kembali tergantung hatinya. Kalau memandang Nabi sebagai wasilah, diyakini, dicintai, lillah karena Allah, kembali lillahnya mencintai Nabi-Nya, lillah apa enggak? Kalau lillah seperti para sahabat yang disebutkan dalam ayat itu, di mana doanya, doa dirinya ketika manjat kepada Allah, belum tentu dikabul didengar oleh Allah. Dengan didengarkan sedekahnya kepada Nabi, Nabi ketika itu sedang membutuhkan harta untuk berjuang, untuk berdakwah, Nabi senang. Lalu Nabi manggil. Nabi mendoakan langsung kepada sahabat itu. Itu yang ditunggu-tunggu oleh sahabat. Pinter gak sahabat tuh? Berstrategi. Ya, dalam bisnis juga berstrategi. Ternyata ingin didengar oleh Nabi ketika sedekahnya, karena ketika itu Nabi butuh harta, bukan untuk dirinya. Udah cukup bagi dirinya mah. Tapi untuk apa? Menegakkan kalimat Allah, untuk dakwah, untuk menyebarkan kemanfaatan. Harapannya itu supaya Nabi langsung mendoakan dirinya, itu yang ditunggu-tunggu. Sampai dipuji oleh Allah dalam Quranul Karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi ikhlasnya, ikhlas kalau hatinya seperti sahabat tadi. Karena ada juga Bapak Ibu sekalian, boleh ceritakan enggak? Boleh ceritakan enggak ini? Ada yang muji-muji Gusti Akbar. Pokoknya ceramahnya hebat. Kalau dengar di TV ya bisa meneteskan air mata. Pingin jadi murid. Guru dibukakan mata hatinya. Bukan ingin jadi murid, bukan pingin mampu ibadah. Ternyata punya satu cita-citanya, pingin apa ya? Pingin apa? Pingin poligami. La haula. Gak bakalan kecolongan. Allah yang membukakan. Akhirnya mutalkinnya, dah puasa dulu 3 hari dah. Sampai sekarang gak nongho-nongho. Emangnya Bapak tukang apa namanya? KUA apa? Ya Allah. Kalau gak ada takdirnya Bu, tenang aja gak bakalan. Maka di Indonesia suka nanya-nanya apa prosedurnya kalau pengen poligami. Oh, jadi malah ke situ ya. Nanti aja dah itu mah ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Sampai di mana tadi pembahasannya? Kok jadi belok ke situ ya? Bukan tidak boleh, ada prosedurnya, ada SOP-nya. Ini baru ditanya, sini kalau mau poligami, bawa istrinya ke sini. Baru ditanya, istrinya udah nangis, gue keluarkan. Tuh syarat pertama aja, langkah pertama. Nggak masuk itu. Udah, ya satu saja, nanti di surga saja. Wah, kata ibu-ibu sudah tahu sekarang itunya katanya. Ya kalau suami pingin poligami, harus bukan lewati dulu jasadku, bukan. Lewat dulu prosedur Syekh Akbar. Dibawa nangis apa enggak gitu. Coba ya, baru ikrar aja udah nangis, gimana nanti kalau udah jadi? Kekerepengan nantinya. Maka udah sabar. Nah, di dunia cuma sementara. Jangan sampai malah hancur segala-galanya. Nauzubillah min. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai mana ya tadi itu? Apa tadi? Ikhlas. Bergurunya harus sahabat pun bergurunya kepada Nabi harus ikhlas. Kalau didoakan langsung, didoakan kira-kira makbul apa mardud? Diterima atau tertolak doa Nabi? Kepastian diterima oleh Allah. Waktunya tinggal yang harus kita belajar baik sangka kepada Allah. Ini waktu, masalah timingnya ini harus baik sangka kepada Allah. Sebab Allah menentukan takdir kepada orang yang dicintainya gak sembarangan waktu. Mencari waktu supaya surprise. Supaya apa? Tepat. Maka di situ belajar baik sangka kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu anugerah Allah yang Allah titipkan kepada hati orang yang dipilihnya. Ikhlas itu sampai iblis pun angkat tangan, ila ibadaka minhumul mukhlasin. aku ya Rob gak sanggup untuk menggelincirkan orang yang ikhlas ibadahnya karena engkau. Maka ikhlas itu ada yang harus, ada yang memandunya. Seperti para sahabat, ikhlasnya kepada Allah karena terbimbing hatinya oleh Rasulullah SAW. Jadi ikhlas itu ada sandarannya, ada langkahnya, ada prosedurnya. Termasuk ketika para sahabat mendapatkan keikhlasan karena melihat ikhlasnya Nabi dalam beribadah dan dakwah. Keikhlasan itu menjadi apa? Terwariskan kepada sahabat-sahabatnya. Contoh Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, ya, mengambil kalimah-kalimah kata-kata para nabi sebelumnya. Nahnu ma'asyiral anbiya la narithu. Kami beserta seluruh para nabi tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu dan hikmah. Nabi enggak punya sertifikat. Nabi enggak punya apa? Kalau zaman sekarang punya apa? Sertifikat. Sebab sekelas para nabi tidak mewariskan kepada ahlinya warisan harta. Tapi yang diwariskan bukan hanya kepada keluarga, seluruh umatnya adalah ilmu dan hikmah. Coba nabinya zuhud dalam pengertian sekelas, ketika meninggal semua jadi wakaf. Lu lihat di Madinah, rumah nabi cuma segitu-gitunya. Jadi apa? Wakaf. Jadi kejuhudan Nabi dilihat oleh para sahabat, membuat sahabat pun menjadi zuhud dengan kelasnya masing-masing, dengan bentuk zuhudnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kalau lihat kiainya, misalnya lihat pemimpinnya, ya, apalagi di negara, aduh Bapak Ibu sekalian, paling berat. Kenapa? Di balik kedudukan, posisi, ya, sekali tanda tangan, konon kabarnya dari APBN gak tahu berapa persen, konon kabarnya banyak fasilitas, yo, menteri-menterinya gimana, masyarakatnya gimana, yo, kalau pemimpinnya semakin menggurita, semakin banyak kekayaannya di balik kekuasaannya itu, ke bawahnya semakin panas, itu bawaannya begitu. Tapi kalau para sahabat lihat Nabi gak mewariskan semua yang ditipkan jadi wakaf, tenang para sahabat, terbawa juhud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ulama. Dulu tarekat kita dibawa oleh Syekh Akbar Abdul Fattah, itu aset-aset di pesantren diwariskan apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena mengikuti jejak langkah para nabi sebelumnya. Nahnu ma'asyiral anbiya la narith. Kami dari kelompok para nabi tidak akan mewariskan. Tapi yang diwariskan hanya ilmu dan hikmah. Demikian pula para ulama, para mursyid. Maka alhamdulillah aset-aset di tarekat kita bertambah atau berkurang. Kenapa? Karena semua adalah jadi wakaf. Dulu Syekh Akbar Muhammad Dahlan dapat tanah di Lampung berapa hektar? 4 apa 7? 6 hektar. Itu kalau ke pribadi namanya hibah, ya, dari murid orang Lampung hibah tanah kepada Syekh Akbar Muhammad Dahlan kurang lebih 6 hektar. Maka sebagaimana tradisi guru-guru sebelumnya, apapun yang didapatkan hibah dari siapapun juga maka berubah jadi wakaf. Alhamdulillah, maka kemarin kita oper alihkan sehingga untuk pembangunan masjid kita. Yang hibah aja kepada pribadi jadi apa? Wakaf. Nah, ini adalah dalam rangka untuk mentransfer kekuatan zuhud kepada umat. Yang dipakai kendaraan semua enggak ada yang pribadi. Semua adalah menjadi wakaf adanya statusnya di dalam agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bimbingan yang paripurna dari para nabi kemudian dilanjutkan oleh para ulama, para mursyid, itu akan lebih efektif. Kalau hanya baca buku, kalau hanya baca kitab semata, maka keterbatasan teks-teks itu akan hadir dalam jiwa kita. Kitab ada jiwanya enggak? Tapi ulama, para nabi ada jiwanya, ada ruhnya. Ruh dengan ruh itulah yang terjadi hubungan. Ruhani dengan ruhani itulah yang bisa dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Terakhir ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya dalam berguru. Bapak Ibu sekalian, ya kita harus menjaga dalam semua kitab-kitab tasawuf yang bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, salah satunya di mana Quran mengajarkan apabila menemui Nabi ingin menyampaikan sesuatu, maka sedekah terlebih dahulu. Sebab sedekah itu akan menyucikan hati kita. Kenapa Quran sampai mengajarkan seperti itu? Sebab dikhawatirkannya datang kepada Nabi, mengajukan kepada Nabi, konsul kepada Nabi, dikhawatirkan dari hawa nafsunya. Di Al-Quran sampai mengajarkan dalam sekali kebersihan hati. Jadi apabila kalian mau berkonsultasi kepada Nabi, maka awali dengan sedekah. Yang fakir, yang miskin, sekarang ada Agnia Care. Apa tujuannya? Supaya hati bersih. Ketika menyampaikan sesuatu, berkonsultasi bukan dari hawa nafsu. Nah, ini diajarkan dalam Al-Quran. Maka oleh para ulama dalam kitab-kitab tasawuf, menjadi adab murid kepada gurunya yang mursyid. Apabila ingin menyampaikan sesuatu, berkonsultasi, meminta arahan dan petunjuk, sedekah terlebih dahulu. Untuk menyucikan hati dari intrik-intrik, interes, kepentingan nafsu kita. Jangan sampai datang kepada guru ingin mengaminkan keinginan kita. Itu tandanya kotor hati kita. Maka bersihkan dengan sedekah. Mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah. Datang ke Agnia Care. Supaya apa? Menjaga batin kita. Salah satunya, jangan sampai kita ingin memaksa dengan keinginan nafsu kita supaya diaminkan oleh mursyid. Seperti para sahabat ingin diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kisah ya, dulu sahabat yang fakir, yang miskin, siapa namanya? Sa'labah, itu sampai disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Sudah 3 kali Nabi mengarahkan, sudah ini profesimu yang terbaik. Tapi kekeh, ingin mengalih profesi yang lain, tujuannya supaya kaya, dengan kekayaannya berjanji ingin membantu Nabi. Jadi keinginannya supaya dikabulkan, diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terbukti. Kekhawatiran Nabi terbukti. Dengan kekayaannya itu membinasakan dirinya, membinasakan keluarganya. Diberi harta malah memberikan kemadaratan, bukan memberikan kemanfaatan. Nah, maka adab-adaban inilah penting, maka pergerakan hati kita yang harus terus dikontrol oleh kita. Datang ke majelis guru, terus bersihkan hati kita. Ingin menyampaikan sesuatu, mendapatkan arahannya, bersihkan hati kita. Jadi sampai diajarkan oleh Quran, Al-Quranul Karim. Saking supaya lebih terjaga dan efektif menghasilkan manfaat yang besar. Di balik konsultasinya, di balik arahan dan bimbingannya. Nah, bergerak dari hati yang selalu dibersihkan. Nah, salah satu penyucian hati itu salah satunya dengan apa? Mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesimpulannya untuk mewujudkan ibadah yang hakiki itu, Bapak Ibu sekalian, dirasakan oleh batin kita. Di balik ibadah itu nikmat. Batin kita tuh puas dalam pengertian nikmat bersama Allah. Di balik sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, membantu yang fakir, yang miskin, program-program sosial. Batin kita tuh menikmati, tidak merasa dirugikan. Mengeluarkan harta tuh gak merasa dirugikan. Mengeluarkan waktu dan energi gak merasa dirugikan. Diuntungkan oleh Allah. Itu tanda yang ibadah benar ikhlas. Sampai diuji keikhlasan kita, ya, sampai diuji keikhlasan kita ketika kita dipitnah, ketika kita disalahkan, tetap tidak menjadi mundur. Tuh, Bapak Ibu sekalian, ya, diuji seperti itu. Disalahkan oleh gurunya, padahal dia sedang beribadah, enggak merasa tersinggung. Apalagi salah. Keikhlasan dalam beribadah, ibadah yang sesungguhnya hati yang ikhlas. Sehingga ibadah itu menjadi nikmat adanya, menjadi bahagia adanya. Nah, maka proses tadi pembersihan hati dan memperindah hati kita, inilah proses yang harus kontinu kita lakukan sampai akhir hayat kita. Pengin bahagia Bapak Ibu sekalian? Bahagia itu tidak terletak dalam harta, dalam jabatan, popularitas, itu hanya media dan sarana untuk beribadah dan dakwah kita. Insyaallah berkah rizkinya karena dipakai beribadah kepada Allah, dengan tambah rizki tambah mengenal kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari di penghujung kita berdoa. Sebelum berdoa kita muhasabah. Siap berdoanya? Berdoa membutuhkan kesadaran batin yang dalam. Berdoa bukan hanya mengucapkan kalimat, tetapi membutuhkan kedalaman batin kita, keyakinan yang kuat kepada Allah, kesungguhan dan kesadaran yang dalam bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan sedikit pun, tapi sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membukakan dan membangkitkan kesadaran kita sebelum berdoa, pejamkan matanya. Kemudian hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati bersama Allah. Bahwa Allah selalu menatap kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Bahagia hati yang selalu terbimbing. Terbimbing oleh orang yang ditugaskan oleh Allah dan Rasulnya. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal agama, semakin mengenal hakikat kehidupan. Apa yang terjadi, Allah perlihatkan sebab-sebabnya. Allah perlihatkan hikmah-hikmahnya. Bahkan dirasakan hikmah-hikmahnya oleh diri kita. Inilah sebetulnya keindahan bersama Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bimbingannya. Terpandu lahir dan batin kita di jalan Allah. Semakin jelas tujuan kita, semakin jelas arah langkah kita. Allah yang hakiki. Kebahagiaan semakin terus dirasakan karena semakin mendekat dengan Allah yang segala-galanya. Bapak Ibu sekalian, bangkitkan kesadaran terus, kesempatan kita semakin berkurang. Evaluasi apa yang pernah kita perbuat menjadi penting adanya. Supaya langkah kita semakin pasti, semakin baik, semakin berhati-hati. Jelas, semakin jelas tujuan kita dan arah langkah kita. Allah ciptakan kesenangan dunia dalam semua lini kehidupan ini. Sifatnya adalah tipuan. Hanya orang yang terbimbinglah yang tidak akan tertipu oleh kesenangan duniawi. Bahkan di balik dunia itu, harta, jabatan, popularitas, semuanya justru menjadi media-media yang menghantarkan batinnya semakin mengenal kepada Allah. Semakin tunduk dan sujud total di hadapan Allah. Semakin merasakan kerdilnya diri, hinanya diri, tidak ada apa-apanya diri kita. Semakin tergantung, bergantung kepada Allah. Bahagia orang yang selalu istiqomah di jalan Allah. Di mana para malaikat diutus untuk membisikkan ke dalam hati. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah pegang prinsip, tidak luntur keimanannya, dibuktikan dengan ketundukannya, jihad dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Para malaikat diturunkan membisikkan ke dalam dadanya, Allah takhafu, jangan takut dengan urusan dunia, jangan takut dengan kematian. Wala tahzanu, jangan sedih dengan urusan duniawi, musibah yang menimpa, sakit yang menimpa. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sebaliknya berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat, kami pelindung kalian, penjaga kalian di dunia ini, bahkan nanti di akhirat, di mahsyar. Kami pelindung-pelindung kalian. Inilah yang disebut dengan kenikmatan batiniah. Tapi sebaliknya kalau orang terjebak dengan kesenangan duniawi yang sesaat, hari ini nikmat, besok menyebalkan, hari ini dicari-cari, besok ditendang, hanya mengejar kesenangan duniawi sesaat, tidak mengenal kepada yang memberi nikmat, semakin gelisah hidupnya, semakin resah, bahagianya hanya sekejap saja, esok lusa dia menderita. Sebab sifat dunia itu sementara, sementara kita ingin bahagia. Mari bangkit menghadap kepada Allah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya di bawah bimbingan ulama. Tarekat kita pasti menuju kepada Allah. Sisa umur kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang menjamin umur kita sampai sore hari nanti digenggam oleh Allah. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat di mana diriku digenggam olehnya. Mata kita masih bisa melihat karena masih diizinkan oleh Allah. Kaki kita masih bisa melangkah karena masih diizinkan oleh Allah. Lidah kita masih bisa mencicipi kenikmatan makanan dan minuman, masih diizinkan oleh Allah. Jantung kita masih bisa berdetak karena masih diizinkan oleh Allah. Sadari oleh kita semua, satu waktu Allah tidak akan mengizinkan. Semua yang Allah titipkan akan diambil kembali. Suami akan berpisah dengan istrinya, demikian sebaliknya. Orang tua akan berpisah dengan anak-anak yang dicintainya. Kita akan berpisah dengan harta kita, jabatan kita. Hadimul ladzat, bahkan di satu saat itu, semua kenikmatan dunia akan dicabut oleh Allah. Jangankan ketika sakaratul maut, ketika sakit parah saja. Makanan tidak ada artinya, membuat sebal. Kendaraan tidak nyaman dipakai. Pakaian-pakaian yang mahal tidak enak lagi dipakai. Apalagi ketika sakaratul maut nanti, ketika ruh dicabut, dipisahkan dari jasad kita, kita akan pindah ke alam yang lain setelah alam kehidupan dunia ini. Sedang mengembara kita di dunia ini. Jangan jadikan dunia ini tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Jarahlah ke makam-makam. Salah satunya ibroh pembelajarannya adalah kita satu waktu akan di balik bumi, di balik tanah. Kita sekarang berjalan di atas tanah, bahkan banyak orang sombong di atas tanah, tapi nanti dia akan menangis, menjerit-jerit di bawah tanah. Tangisannya didengar oleh binatang. Pandailah kita mengambil pembelajaran dari kehidupan, petunjuk Allah yang pasti. Jamaah sekalian, kesempatan yang mahal ini tidak akan pernah datang dua kali. Ahli neraka menjerit-jerit, ya laitani kuntu turoba, saking menyesalnya, ya Rob, lebih baik aku jadi tanah saja ketika di dunia. Tanah tidak akan dihisab. Tipe manusia dihisab karena Allah telah berikan segala-galanya. Akal, hati, petunjuk para nabi, para ulama, Quran, Alkitab telah diturunkan. Tetapi mengabaikannya, tidak mempedulikannya. kita akan berjumpa dengan pemilik dan penguasa jagat raya ini. Dia adalah Allah Rabbul Izzah. Lihat saudara kita, lihat kakek nenek kita, tidak bisa dipandang lagi wajahnya, pulang kepada Allah. Pindah ke alam barzah, ke alam kubur. Jasadnya terkubur di tulang belulang. Demikian pula kita sebagai generasi yang akan mengikutinya. Jangan tunda kesempatan yang mahal ini. Kesempatan yang mahal untuk memperbaiki diri. Jangan putus asa, walaupun dosa kita banyak. Memulailah kita untuk membuka lembaran-lembaran yang terbaik sampai akhir hayat kita. Mari jamaah sekalian, angkat kedua tangan kita. Allah kabulkan doa di majlis zikir disertai oleh aminnya para malaikat. Banyak problem-problem kita yang belum terselesaikan, banyak urusan-urusan kita yang belum terselesaikan. Hanya dengan pertolongan Allah kita mampu menyelesaikannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin waradhdallina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah lana waladaina tuhal anbiya wal awliya fi judika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Kami tidak akan mampu menghitung dosa kemaksiatan yang pernah kami perbuat. Dari mulai balik sampai pagi hari ini, dosa hari yang lalu, kemaksiatan 10 tahun yang lalu, kejahatan yang diperbuat ketika di masa remaja. Ya Rob, kami berharap bangkit dari tempat ini, Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Laksana bayi yang baru terlahir dari rahim ibu dalam keadaan fitrah. Ya Rob, ampunkan dosa bagi orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan. Ayah yang telah menafkahi, banting tulang, peras keringat. Menafkahi kami, ya Rob. Dan kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Bahkan kami pernah melukai hati mereka, menyakiti perasaan mereka, ya Rob. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barzah, ke alam kubur. Tidak bisa ditatap lagi wajahnya, ya Rob. Jadikan alam kuburnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rab, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati yang mematikan, yang membinasakan kami. Penyakit hasad, iri, cemburu, kebencian, permusuhan. Penyakit ujub, kesombongan. Penyakit ujub, penyakit takabur, hubbud dunya, hubbur riasa, hubbul jah. Bersihkan seluruh penyakit-penyakit hati dari hati kami, ya Rabb. Dandani hati kami, perindah hati kami, ya Rabb, dengan kesabaran dalam menghadapi musibah. Syukur dalam memandang nikmat-nikmat-Mu, tawakal kepada-Mu. Mahabbah kecintaan kepada-Mu tumbuhkan dalam hati kami, ya Rob. Ya Rob, bangkitkan kesadaran hati ini seperti kesadaran di pagi hari ini selama-lamanya sampai akhir hayat kami. Jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dan petunjuk kepada kami, ya Rob. Ya Rob, mampukan kami mengisi lembaran demi lembaran sampai akhir hayat kami, sampai Engkau jemput kami entah besok atau lusa. Ajal telah Engkau titip, telah Engkau tetapkan bagi kami masing-masing, ya Rob. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khotimah. Hati yang sedang ridho kepada-Mu, hati yang sedang diridhoi oleh-Mu, ya Rob. Lisan basah menyebut asma-Mu, kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. kematian bagi orang-orang yang sedang bergelimang dalam kemaksiatan hati yang lalai darimu, bahkan kematiannya di tempat-tempat maksiat, na'udzubillah ya Rabb, jauhkan kematian su'ul khatimah dari kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, tetangga kami dan umat ini ya Rabb. Ya ghaniyyu aghnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang Maha Kaya, limpahkan kepada kami rizki yang berlimpah. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Barokahkan usaha kami, profesi kami, jalan-jalan rizki yang Engkau berikan kepada kami. Berkah adanya ya Rabb. Engkau tambah rizki kami, tambah mengenal kepadamu. Engkau tambah rizki kami, tambah mengenal hakikat kehidupan. Engkau tambah rizki kami, tambah tunduk yang total kepadamu. Ya Rabb, semua yang Engkau titipkan kepada kami, jadikan kami hamba yang amanah terhadap rizki-rizki. Jadikan semua yang Engkau titipkan menjadi bekal ibadah dan bekal dakwah kami ya Rabb, untuk menegakkan kalimah-kalimah-Mu di muka bumi ini, menyebarkan kemanfaatan yang lebih luas. Rabbana hablana minas salihin. Ya Rabb, limpahkan, berikan kepada kami anak-anak yang soleh. Ada hari ini anak-anak yang belum menunjukkan kesolehannya ya Rabb, gerakan hatinya. Engkau mudah menggerakkan hati dalam agamamu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami sebagai imam dalam keluarga yang mampu membimbing istri dan anak-anak kami. Mampukan kami mendidik mereka ya Rabb. Jadikan istri dan anak-anak kami pelipur kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikan generasi kami generasi yang Engkau berikan ilmu yang bermanfaat, yang akan menggantikan kami di saat kami sudah ada di alam kubur. Ada yang sujud, ruku, dakwah, menyebarkan kalimah-kalimah di muka bumi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, berikan hasanah dunia kepada kami. Datangkan solusi terbaik dalam menghadapi problem-problem kami. Satu saat ya Rabb, kami pulang ke alam barzah, bangkitkan menuju mahsyar. Kumpulkan kami dengan para nabi tepat di bawah bendera Rasul Muhammad SAW. Ya Rabb, di hari pengadilan nanti Engkau sebagai hakim di hadapan kami. Jatuhkan putusan bagi kami, keluarga kami dan umat ini menjadi penduduk surga, menjadi tetangganya para nabi, siddiqin, guru-guru kami, syuhada salihin. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Demikian jemaah sekalian, besar manfaatnya di balik langkah kita turunnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.